Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam pembahasan bab yang keenam tentang adabul qiraah, adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Di dalam bab yang keenam ini, beliau menyebutkan beberapa pasal. Pasal yang pertama sudah kita baca tentang disunahkannya bersiwak ketika hendak membaca Al-Quranul Karim, dan hukumnya adalah sunnah. Kemudian pasal yang kedua menyebutkan disunnahkannya orang yang membaca Al-Quran hendaknya di atas thaharah, dan ini hukumnya sunnah. Nah, membaca Al-Quran ala thaharah, dan jika dia berhadas, jaza bi ijma'il muslimin, boleh berdasarkan ijma' kaum muslimin. Hanya saja yang afdol adalah di atas thaharah. Kemudian dalam pasal ini juga beliau membahas tentang hukum orang yang berhadas besar, seperti orang yang junub dan wanita yang haid. Bolehkah dia membaca Al-Quran? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memilih pendapat haramnya membaca Al-Quran bagi seseorang yang berhadas besar, yaitu orang yang junub atau wanita yang haid atau wanita yang nifas. Nah, dan telah kita sebutkan juga sebagai tambahan faedah bahwasanya sebagian para ulama alaihim rahmatullah ada yang membolehkan bagi wanita yang haid atau orang yang junub atau wanita yang nifas, orang yang berhadas besar, boleh membaca Al-Quranul Karim. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana fatwa beliau yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Beliau memilih pendapat ini karena tidak ada larangan, tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan larangan orang yang berhadas besar membaca Al-Quran. Adapun hadis la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Quran, seorang yang junub dan wanita yang haid tidak boleh membaca Al-Quran sedikit pun, maka ini hadis lemah, riwayat yang lemah. Dilemahkan oleh para ulama. Dan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya. Seperti ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah ala kulli ahyanihi dalam setiap keadaan. Dan membaca Al-Qur'an termasuk zikrullah, zikir kepada Allah. Demikian pula Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, ketika mengalami haid, ketika melakukan haji, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membolehkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk melakukan berbagai macam amalan manasik haji, ya, dan zikrullah, ya. Hanya saja beliau melarang dari tawaf di Baitullah. Nah. Dan membaca Al-Quran termasuk dari amalan zikrullah. Nah. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bolehnya bagi wanita yang haid atau orang yang junub yang berhadas besar membaca Al-Quran. Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang hukum ini, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam pasal berikutnya menambahkan faedah masih terkait tentang hal ini. Kita lanjutkan faslun. Qala al-muallif rahimahullahu taala faslun, pasal. Idza lam yajid al-junubu awil haidu ma'an tayammama wa yubahu lahul qira'atu was-salatu wa ghairuha. Apabila orang yang junub atau wanita yang haid kemudian suci, dia tidak mendapatkan air, maka dia boleh bertayammum dan boleh baginya untuk membaca Al-Qur'an dan boleh baginya untuk sholat, ya, dan amalan-amalan yang lainnya. Jadi kalau orang junub kemudian tidak mendapati air, ya, maka boleh dia bertayamum, ya. Yang dengan tayamum tersebut boleh dia membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Demikian pula wanita yang haid ketika telah selesai haidnya kemudian tidak ada air untuk mandi, maka boleh dia bertayamum. Yang dengan tayamum tersebut boleh dia membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Fa in ahdatsa haruma alaihi shalah wa lam tahrum alaihi al-qira'ah wal julusu fil masjid wa ghairuhuma mimma la yahrumu 'alal muhdits. Dan apabila orang yang junub atau wanita yang haid tadi yang bertayamum kemudian berhadas, ya, dia bertayamum kemudian berhadas, maka haram baginya untuk sholat kalau berhadas. Tetapi tidak haram baginya untuk membaca Al-Quran dan tidak haram baginya untuk duduk di masjid, ya. Dan tidak haram juga amalan-amalan yang lainnya dari amalan-amalan yang tidak diharamkan bagi orang yang berhadas. Nah, jadi hukumnya sama dengan orang yang berhadas. Orang berhadas, ya, boleh membaca Al-Quran, ya, walaupun belum berwudu, atau boleh juga dia masuk ke dalam masjid, ya, walaupun belum berwudu, ya. Nah, hanya saja yang dilarang adalah sholat dan lain sebagainya yang disyaratkan padanya apa? taharah, bersuci. Kama idza tasala tsumma ahdatsa. Hukumnya sama jika dia mandi kemudian dia berhadas. Nah, dia tadi enggak dapat air kemudian bertayamum. Jika dia berhadas maka masih boleh membaca Al-Qur'an, masih boleh duduk di masjid, hanya saja tidak boleh sholat. Hukumnya sama dengan jika dia mandi kemudian berhadas. Wa hadza mimma yus'alu anhu wa yustaghrabu. Dan ini termasuk dari bentuk na'am masalah yang dipertanyakan dan yustaghrab dan dianggap aneh. Yaitu masalah fayuqal junubun yumna'u minas shalah wa la yumna'u min qira'atil Qur'an wal julusi fil masjid min ghairi darurah. Yaitu masalah seorang yang junub, dia dilarang dari sholat, ya, tetapi tidak dilarang dari membaca Al-Quran dan duduk di masjid tanpa darurat. Kaifa suratuhu, bagaimana bentuknya? Ya. Fahadihi suratuhu, inilah bentuknya. Nah, orang yang junub, tetapi dia boleh membaca Al-Quran dan boleh duduk di masjid, tetapi tidak boleh sholat. Nah, bentuknya ini, yaitu dia seorang yang junub, kemudian tidak mendapatkan air, kemudian bertayamum. Setelah bertayamum dia berhadas. Ya. Nah, jika dia berhadas, dia tidak boleh sholat. Nah, karena berhadas, tapi masih boleh membaca Al-Quran dan duduk di masjid. Taib, ini tentunya, menurut taib mereka yang berpendapat tidak bolehnya orang yang junub membaca Al-Quran. Nah, adapun pendapat yang membolehkan orang junub membaca Al-Quran, maka tidak ada masalah dengan masalah ini atau bentuk ini. Ya. Sama saja dia bertayamum atau tidak. Nah, boleh dia membaca Al-Qur'anul Karim. Nah. Kemudian tsumma la farqa fi ma dzakarnahu baina tayammumil junub fil hadar was safar. Kemudian tidak ada perbedaan dalam apa yang kami sebutkan tadi, tidak ada perbedaan antara tayammumnya orang yang junub ketika mukim dan ketika safar. Artinya boleh seorang yang junub dia bertayamum ketika tidak ada air, ya, baik ketika dia mukim atau ketika dia safar. Wa dzakara ba'du ashabi Syafi'i annahu idza tayammama fil hadar istabaha shalata wa la yaqra'u ba'daha wa la yajlisu fil masjid wa sahihu jawazu dzalika kama qaddamna. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, sebagian para pengikut mazhab Syafi'i rahimahullahu taala mereka berpendapat bahwa jika seseorang yang junub itu bertayamum ketika mukim, bukan ketika safar, maka tayamum tersebut hanya membolehkan untuk sholat saja dan tidak membolehkan untuk membaca Al-Qur'an dan tidak membolehkan untuk duduk di masjid. Nah, jadi tayamumnya khusus untuk sholat saja. Was sahih, namun pendapat yang sahih kata Imam Nawawi, yang Imam Nawawi juga mazhabnya mazhab Syafi'i. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Nah, para pengikut mazhab Syafi'i juga berselisih dalam masalah ini. Was sahih dan yang sahih kata Imam Nawawi rahimahullah, jawazu dzalik, bolehnya hal tersebut. Artinya seorang yang junub ketika dia tidak mendapati air, ya, dalam keadaan dia sedang mukim, ya, maka dia bertayamum dan tayamumnya ini boleh untuk sholat, boleh untuk baca Quran, boleh untuk duduk di masjid dan seterusnya. Nah, boleh walaupun sedang mukim. Kama qaddamnahu, sebagaimana yang sudah kami jelaskan tadi. bahwasanya pendapat yang benar adalah bolehnya hal tersebut. Kemudian walau tayammama wa shalla wa qara'a thumma ra'a ma'an yalzamuhu isti'malu. Kemudian apabila orang yang junub tersebut bertayamum karena tidak mendapatkan air, kemudian dia sholat dan membaca Al-Quran, kemudian tidak lama setelah itu dia melihat air atau mendapatkan air, maka apa? Yalzamuhu isti'maluh, maka wajib bagi dia untuk menggunakan air. Nah, wajib bagi dia untuk menggunakan air, yaitu wajib baginya untuk mandi. Nah, ketika sudah ada air ya mandi. Nah, fa'innahu yahrumu alaihil qira'ah, dan haram membaca Al-Quran baginya karena sudah ada air. Nah, ini bagi pendapat yang tidak membolehkan junub membaca Al-Quran. Nah, ketika sudah mendapati air, maka dia wajib mandi. Ya. Baik. Dan haram membaca Al-Quran sebelum dia mandi karena sudah ada air. Nah, namun bagi yang berpendapat bolehnya, tidak ada masalah ya, dalam masalah ini. Wa jami'u ma yahrumu 'alal junub hatta yaghtasil, dan diharamkan semua apa yang diharamkan terhadap orang yang junub hatta yaghtasil, sampai dia mandi. Nah, orang yang junub kemudian dia bertayamum karena tidak mendapati air, kemudian dia salat membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Jika dia mendapati air, maka wajib baginya untuk mandi. Nah, terus apakah sholatnya diulang ataukah tidak? Nah, dari al-zahir sholatnya tidak perlu diulang ketika mendapati airnya setelah selesai sholat. Nah, baik. Orang yang mendapati air, ya, apakah dia mengulang sholatnya? Ya, orang yang junub tadi kemudian bertayamum, kemudian sholat, ya, kemudian mendapatkan air, sehingga dia wajib mandi karena sudah dapat air. Apakah sholatnya diulangi ataukah tidak? Taib, dalam hal ini dirinci. Jika dia mendapatkan airnya di tengah-tengah sholat, masih dalam keadaan sholat, misalkan pas rakaat ketiga datang air, ya, maka apa? Wajib dia membatalkan sholatnya. Wajib dia membatalkan sholatnya, kemudian dia mandi karena dia junub, ya, kemudian mengulangi sholatnya dari awal. Taib. Namun jika datangnya air, ya, itu setelah selesai sholat, ya, maka tidak perlu mengulangi sholat. Tidak perlu mengulangi sholatnya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan bahwasannya ada dua orang yang keluar melakukan safar, ya, perjalanan. Dua orang ini safar bersama-sama. Kemudian tibalah waktu sholat dan mereka dalam keadaan tidak mendapatkan air. Dua orang ini gak mendapatkan air. Maka akhirnya dua orang ini bertayamum. Ini sedang safar nih. Bertayamum, kemudian keduanya sholat. Nah, setelah selesai sholat, Nah, setelah selesai sholat, maka keduanya mendapatkan air. Dalam keadaan waktu sholat masih ada. Waktu sholat masih tersisa, masih ada. Nah, dia mendapatkan air. Tapi setelah sholat, selesai sholat. Namun waktu sholat masih ada, masih tersisa. Maka salah satu dari keduanya, ya, dia mengulangi sholatnya. Dia berwudu karena sudah ada air, kemudian mengulangi sholatnya. Karena beranggapan waktu sholat masih ada. Sedangkan yang satu lagi tidak mengulangi sholatnya. Baik, nah, artinya dua orang ini berselisih. Ya. Yang satu mengulangi sholatnya, yang satu tidak mengulangi sholatnya. Kemudian keduanya na'am menanyakan masalah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar cerita keduanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada yang tidak mengulangi sholatnya, beliau mengatakan asabta sunnah wa ajza'at ka salatuk. Engkau telah mencocoki sunnah dan sholatmu sudah mencukupi, ya. Atau sudah sah, ya. Engkau telah mencocoki sunnah dan sholatmu telah cukup atau sah. Kemudian kepada orang yang dia berwudu kemudian mengulangi sholatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, lakal ajru marratain. Engkau mendapatkan pahala dua kali. Nah. Asyahid yang menjadi syahid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari orang yang tidak mengulangi sholatnya tadi, ya. Sehingga nah ini menunjukkan orang yang junub atau berhadas kemudian tidak mendapatkan air, kemudian dia bertayamum, kemudian dia sholat, ya. Selesai sholat baru mendapatkan air. Maka apa? Tidak wajib mengulangi sholatnya. Nah, yang wajib bagi dia adalah mandi segera karena dia junub. Nah, kemudian walau tayammama wa shalla wa qara'a tsumma arada tayammum li hadatsin aw li faridatin ukhra aw li ghairi dzalika fa innahu la yahrumu 'alaihi al-qira'ah 'ala al-madhhab as-sahih al-mukhtar. Dan jika orang yang junub tadi ketika tidak mendapatkan air dia bertayammum dan dia salat dan dia membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian dia mau tayammum lagi karena dia berhadas atau karena dia mau melakukan kewajiban yang lain sehingga dia bertayamum lagi atau karena ingin na'am melakukan yang selain itu, maka orang seperti ini tidak diharamkan baginya membaca Al-Qur'an menurut pendapat yang sahih, menurut madhab yang sahih yang terpilih. Wa fihi wajhun li ba'di ashabi Syafi'i annahu la yajuz wal ma'ruf al awwal. Dan di sana ada na'am satu pendapat dari sebagian para pengikut Syafi'i yang tidak membolehkan. Nah, ada yang tidak membolehkan wal ma'ruf al awwal, tetapi yang dikenal dari pendapat Syafi'i adalah yang pertama tadi. Itu apa? Yang membolehkan. Amma idza lam yajid al-junubu ma'an wala turaban. Nah, sekarang masalah lagi. Adapun jika seorang yang junub, ya, jika seorang yang junub dia tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu untuk bertayamum. Apa yang dia lakukan? Fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halih. Maka hendaklah dia sholat, nah, untuk menghormati waktu sholat. Nah, ala hasabi halih, sholat ala hasabi halih, ya. Sholat sesuai dengan keadaan dan kondisinya, yang enggak ada air dan enggak ada tanah, enggak ada debu. Nah, artinya dia sholat tanpa Naam, tanpa berwudu, tanpa bertayamum. Dan orang yang seperti ini, yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu atau tanah, itu disebut dengan faqidut tahurain. Dalam istilah fikih disebut dengan faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, yaitu air dan tanah atau debu. Orang seperti ini ya sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Nah, tetap dia wajib melaksanakan sholat walaupun tidak ada air, walaupun tidak ada debu atau tanah. Nah, sholat pada waktunya. Nah, dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasannya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dalam suatu perjalanan safar, beliau meminjam kalung kepada Asma. Ya, meminjam kalung ya, kepada Asma radhiyallahu taala anha. Dan dalam perjalanan qadarullah kalungnya hilang. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk mencari kalung itu. Ya, cari kalungnya yang hilang. Para sahabat pun na'am taib mencari kalung tersebut. Dalam pencarian kalung, ya, na'am yang hilang tadi datang waktu sholat. Dalam keadaan para sahabat tidak mendapatkan air. Nah, tidak mendapatkan air. Nah, dan ketika itu belum disyariatkan tayamum. Nah, ketika itu belum disyariatkan tayamum. Para sahabat tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka para sahabat pun sholat tanpa wudu. Nah, karena tayamum belum disyariatkan. Para sahabat sholat tanpa wudu. Kemudian setelah selesai pencarian kalung, mereka pun melaporkan kejadian tadi ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat sholat tanpa wudu. Nah, dan ketika diceritakan kejadian tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau tidak mengingkari mereka. Tidak mengingkari para sahabat yang sholat tanpa wudu. Dan beliau tidak memerintahkan para sahabat tadi untuk mengulangi sholatnya. Dalil ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak mendapatkan alat bersuci, baik itu air ya, ataupun debu ataupun tanah ya, maka dia sholat sebagaimana situasi dan kondisinya, sebagaimana keadaannya. Nah, keadaannya gak mendapatkan alat bersuci, ya dia sholat tanpa bersuci. Dan sholatnya sah. Orang ini dinamakan dengan faqidut tahurain, orang yang tidak mendapatkan dua alat bersuci, yaitu air dan tanah atau debu. Taib. Kita ulangi ucapan Nawawi rahimahullahu taala. Amma idza lam yajid al-junub ma'an wala turaban fa innahu yusalli li hurmatil waqti ala hasabi halihi. Adapun jika seorang yang junub tidak mendapati air dan tidak mendapati debu atau tanah, maka dia salat. Nah, sesuai dengan keadaannya. Nah, li hurmatil waqt ya, untuk menghormati waktu salat ya. Wa yahrum alaihi al-qira'a kharij as-shalah, dan haram baginya untuk membaca Al-Qur'an di luar salat. Nah, ini bagi pendapat yang mengharamkan junub membaca Al-Qur'an. Nah, namun bagi yang membolehkan maka tidak ada masalah. Ya. Wa yahrumu alaihi an yaqra'a fi as-shalah ma zada al-Fatihah. Dan haram baginya untuk membaca Al-Qur'an. Nah, Imam Nawawi melanjutkan ya. Dan haram baginya untuk membaca Al-Quran di dalam sholat na'am, ayat yang melebihi surat Al-Fatihah. Namun yang sahih, na'am, boleh ya, membaca ayat setelah Al-Fatihah. Jadi misalkan dia tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan debu atau tanah, sehingga dia sholat tanpa bersuci. Dalam sholatnya seperti sholat biasa, seperti sholat dia ketika dia bersuci. Dia baca Al-Fatihah, dia baca surat-suratan dan seterusnya. Nah, ya, baca doa ruku, doa sujud dan seterusnya, ya, membaca Al-Fatihah dan juga membaca surat-suratan yang lain. Nah, ini yang benar. Nah, adapun mereka yang berpendapat orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran, ya, maka tadi, nah, dia hanya boleh membaca Al-Fatihah ketika sholat. Nah, hanya boleh membaca Al-Fatihah ketika sholat. Namun yang benar adalah boleh membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Nah, jika dia tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu atau tanah, maka dia sholat dan boleh membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang lain. Ini yang sahih. Wa hal yahrumu alaihi qiraatul Fatihah? Kemudian kata beliau membawakan masalah, apakah boleh, apakah haram baginya untuk membaca Al-Fatihah? Fihi wajhan, dalam madhab Syafi'i ada dua pendapat. Ya. Orang yang tidak mendapati air dan debu tadi, ya, bolehkah dalam sholatnya membaca Al-Fatihah ataukah tidak? Nah, ada dua pendapat dalam madhab Syafi'i. Wassahi al-mukhtar annahu la yahrum. Yang benar dan terpilih adalah, naam, boleh baginya membaca Al-Fatihah. Dan tidak diharamkan baginya membaca Al-Fatihah. Bal yajib, bahkan wajib membaca Al-Fatihah. Lianna sholata la tasihu illa biha, karena sholat itu tidak sah kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa kama jazati sholati lidarurati ma'al janabah tajuzul qira'ah. Sebagaimana dia boleh sholat karena darurat, nah, walaupun junub, ya, sebagaimana dia boleh sholat karena darurat, ya, walaupun dia junub, ya, tajuzul qira'ah, maka membaca pun boleh lagi. Nah, maka membaca pun boleh, sholat aja boleh. Karena darurat, enggak dapat air, enggak dapat debu, ya, walaupun dia junub, apalagi membaca Al-Qur'an. Nah. Baik, ini pendapat yang benar, bahwasanya orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, kemudian dia sholat, maka dia wajib membaca Al-Fatihah. Wasani, pendapat yang kedua dari madzhab Syafi'i, lah ya juz, enggak boleh katanya. Enggak boleh baca Al-Fatihah, ya. Bal yati bil adhkari lati yati bihal ajiz alladhi la yahfadhu syai'an minal Qur'an. Akan tetapi yang dia baca ketika sholat adalah dia membaca zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak hafal sedikit pun dari ayat Al-Qur'an. Nah, misalkan dia baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam, ya. Terus bagaimana sholatnya? Sedangkan dia belum bisa membaca Al-Fatihah dan lain sebagainya, ya, apalagi bacaan-bacaan yang lain. Maka apa? Nah, dia berzikir dengan zikir-zikir yang diizinkan di dalam sholat, ya. Ia bertakbir, ia bertahmid, ia bertasbih, ia bertahlil, ya. Karena dia belum hafal Al-Quran, nah, maka dikir-dikir ini yang dia baca. Nah, seperti ini juga, ya, pendapat yang kedua dari madzhab Syafi'i, ya, orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, ya, kemudian dia sholat, maka yang dia baca adalah dikir-dikir yang biasa dibaca oleh orang yang tidak hafal ayat Al-Quran sedikitpun. Li'anna hadza ajizun syar'an, karena dia ini lemah secara syariat, enggak bisa atau enggak menghafal sedikit pun dari Al-Qur'an. Fasara kal ajiz hissan, sehingga hukumnya sama dengan orang yang lemah secara fisik, secara his, ya. Was-shawab al-awwal, tetapi pendapat yang benar yang pertama tadi. Madzhab Syafi'i yang pertama tadi. Apa? Wajib membaca Al-Fatihah, ya. Bagi orang yang sholat tanpa toharoh, ya, ketika dia tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, tetap dia ketika sholat wajib membaca Al-Fatihah, karena tidak sah sholat yang tanpa membaca Al-Fatihah. Wa hadhihi al-furu' allati dzakartuha yuhtaj ilaiha. Dan na'am, penjelasan ini yang aku sebutkan, nah rincian-rincian tadi itu dibutuhkan oleh para na'am pembaca Al-Qur'an. Falihada asyartu ilaiha bi aujazil ibarat. Oleh karena itu aku mengisyaratkan penjelasan tadi dengan ungkapan yang ringkas atau kalimat-kalimat yang ringkas. Wa illa ya, falaha adillatun wa tatimmat katsirah ma'rufa fi kutubil fiqh. Padahal nah penjelasan tadi banyak dalil-dalilnya dan penyempurna-penyempurnanya nah yang ma'rufah dikenal dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam, namun beliau menyebutkan dengan ringkas tentang masalah ini. Baik. Nah. Selesai dari pasal yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam pelajaran atau bab yang keenam. Ada yang bisa meringkas? Baik, perhatikan ya, Imam Nawawi rahimahullahu taala berpendapat orang yang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Nah, ini pendapat Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau merinci. Nah, orang yang junub ya, kemudian dia tidak mendapatkan air, kemudian dia bertayamum ya, maka boleh dia membaca Al-Quran, sholat dan lain sebagainya. Walaupun dia nanti berhadas ya, setelah tayamum dia berhadas ya, dia masih boleh membaca Al-Quran, duduk di masjid dan lain sebagainya. Hanya saja ketika berhadas dari tayamumnya, dia hanya tidak boleh melakukan sholat. Nah, ini masalah pertama ya. Nah. Kemudian beliau menyebutkan tidak adanya perbedaan antara tayamum orang yang mukim dengan tayamum orang yang safar. Nah, dan ini pendapat yang benar. Taib. Kemudian, nah, beliau juga menyebutkan masalah orang yang junub kemudian bertayamum, kemudian dia sholat dan membaca Al-Quran, kemudian mendapatkan air. Maka apa? Wajib baginya untuk menggunakan air, yaitu mandi. Nah, karena dia telah mendapatkan air. Nah, baik. Adapun masalah sholat seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, adapun membaca Al-Quran, ya, maka menurut Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, ya, dia membaca Al-Qurannya setelah bersuci dari hadas besar. Nah. Kemudian beliau juga menyebutkan masalah. Nah, apabila seorang yang junub tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, nah, atau tanah, ya, maka dia sholat sebagaimana keadaannya. Nah, dia sholat dengan keadaannya tersebut, ya. Naam. Ya. Yang salatnya tersebut di dalamnya dia membaca Al-Fatihah. Nah. Dan juga naam membaca surat-surat yang lain tentunya. Nah. Sebagaimana salat ketika di atas thaharah. Nah. Walaupun di sana ada pendapat yang mengatakan tidak boleh membaca surat selain Al-Fatihah. Ya. Karena salatnya tidak di atas thaharah. Nah. Taib, namun yang wajib adalah nah, membaca Al-Fatihah. Ya. Dan yang sahih, boleh dia membaca surat setelah Al-Fatihah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini ringkasan, kesimpulan apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, taib, naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.